Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat karunia dari Allah kita dapat melanjutkan mengambil faedah ilmu dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Semoga ilmu yang kita ketahui nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan, kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermuamalah kita sehari-hari sehingga membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan semoga ini menjadi amal soleh, kita niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan permasalahan dari kaidah yang pertama yang menjadikan harta tersebut menjadi harta haram, yaitu terdapatnya unsur kezaliman. Maka di antara bentuk transaksi yang ada kezalimannya berkaitan dengan masalah anjing. Yang pertama kali kita bahas di sini disebutkan membahas jasad anjing ini apakah termasuk najis atau tidak, sehingga kita nanti bisa mengetahui hukum nanti muamalah dalam berkaitan dengan anjing ini. Para ulama berbeda pendapat tentang anjing ini apakah jasadnya najis atau tidak. Pendapat yang pertama yaitu mayoritas para ulama mengatakan, mayoritas ulama mazhab ini yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali mengatakan bahwa jasad anjing adalah najis bila menyentuh pakaian kita atau bersentuhan dengan anjing tersebut, maka wajib dicuci. Dan lebih lagi dengan jilatan anjing tersebut, yaitu dicuci dengan 7 kali. Dan salah satunya dengan campuran air dan tanah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tahuru ina'i ahadikum idza wala wal kalbu fihi an yaghsilahu 7 marratin. Ulahunna biturab." Di antara banyak hadis-hadis berkaitan tentang bersuci dari jilatan anjing ini yang paling kuat. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan, cara mensucikan bejana, membersihkan bejana, jika anjing minum dari bejana tersebut, yaitu dicuci sebanyak 7 kali. Cucian yang pertama, yaitu dengan campuran air dan tanah. Nah ini menunjukkan, para ulama mengatakan, yaitu air ludah dan mulut anjing adalah najis bila mana mulut merupakan sesuatu yang terjaga, ya, maka apalagi badannya tentu lebih najis. Pendapat yang kedua yaitu mazhab Maliki mengatakan bahwa jasad anjing tidak najis. Mazhab Maliki mengatakan anjing tidak najis jasadnya. Kalau air liurnya jelas tadi hadis tadi, tapi ini berkaitan dengan jasadnya. Dalilnya yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 4. Allah berfirman, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum." Maka makanlah hasil dari buruan anjing tadi. Bagaimana berdalil Imam Malik dengan ayat ini? Beliau mengatakan ayat ini memerintahkan kita untuk boleh memakan hasil buruan dari anjing, yang mana anjing ini ketika dia berburu hewan dia menggigit buruannya. Dan ayat ini tidak ada perintah untuk membersihkan hasil buruan tersebut, hanya langsung makan. Ya, makanlah hasil buruan anjing tadi. Akan tetapi mayoritas ulama mengatakan ayat ini dijelaskan, dikhususkan dengan hadis yang tadi, yaitu perintah kalau anjing menjilati atau menggigit suatu maka harus disucikan dahulu. Maka wallah ta'alam, pendapat yang kuat tentang masalah ini yaitu anjing tersebut adalah najis. Kemudian ini berkaitan dengan najis atau tidaknya jasad anjing. Kemudian hukum menjual anjing, ya, baik untuk piaraan maupun untuk suatu kebutuhan. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk memelihara anjing kecuali untuk tiga hal, sebagaimana hadis dengan Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ittakhadha kalban," siapa yang memelihara anjing, "illa kalba zar'in," kecuali anjing untuk menjaga kebun, "aw ghanamin," atau untuk menjaga hewan ternak, kambing, "aw saydin," atau anjing untuk berburu. Maka kalau dia memelihara anjing selain dari tiga hal ini, Rasul mengatakan yang kusu min ajrihi kulla yaumin kiratun, dikurangi pahalanya, pahala setiap harinya, yaitu kirat. Kirat, para ulama menjelaskan apakah ukuran kirat ini sama dengan ukuran kirat dalam hadis keutamaan, yaitu mensolati jenazah dan mengantarkannya ke kuburan. Dalam hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sallah ala janazatin falau kiratun," barang siapa yang mensolati jenazah maka dia mendapatkan pahala satu kirat. Kemudian barang siapa yang yatba'u ila dafniha, mengikuti sampai kuburannya, artinya ikut dalam menguburkan jenazah tersebut, falahu kiratun, maka dia dapatkan satu kirat lagi. Wal kiratu mithla uhudin, maka Rasulullah SAW ayat ini dalam hadis ini menjelaskan satu kirat itu sama dengan sebesar gunung Uhud. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang makna kirat, yaitu sebesar gunung Uhud. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan mithlu jabalainil azimaini, kirat itu seperti dua gunung yang besar. Nah, apakah kirat di sini dalam dikurangi pahala ketika kita memelihara anjing sama dengan kirat yang keutamaan kita ikut sholat jenazah dan ikut mengantarkan jenazah ke kuburannya? Ya. Maka kita makna kita ketahui dulu makna kirat secara bahasa. Kirat ini adalah ukuran dalam bahasa Arab, yang mana mereka pahami ketika mendengar makna kirat, yaitu beratnya kalau digramkan sekitar 0,1 gram, 0,18 gram. itu berat 0,18 gram. Sehingga mereka ketika mendengar Rasulullah SAW keutamaan mensolati jenazah ini, hanya kalau hanya satu kirat maka ini sangat kecil. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan, bukan kirat yang kalian pahami, tapi Rasul menjelaskan. Makanya Rasul menjelaskan mithlu Uhudin, seperti gunung Uhud, ya, supaya tidak terbayang oleh yang dibayangi oleh berat yang biasa mereka ketahui. Ya. Maka Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, wallahu ta'ala, maka makna kirat di sini menunjukkan tentang hukuman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau selalu membedakan antara pahala dengan hukuman. Maka Allah Ta'ala, kalau dalam pahala dijelaskan Rasulullah SAW sebesar Gunung Uhud. Karena apa? Karena ketika mensolatinya berarti sudah ikut banyak hal, yaitu ikut membahagiakan, menghibur jenazah, kemudian ikut serta dalam membantu kebutuhan mereka, kemudian ikut mensolatinya. Nah, sehingga ini mendapatkan pahala yang besar. Ya, yang kecil tadi bisa menjadi besar. Tapi di sini Allah Ta'ala, karena berkaitan dengan pengurangan pahala, maka maknanya kecil, yaitu 0,18 gram, dan ini yang lebih kuat. Tapi ulama lain mengatakan, sebagian ulama mengatakan maknanya itu sama, yaitu sebesar Gunung Uhud. Maka ini ancaman, larangan bagi seorang muslim untuk memelihara anjing. Setiap hari pahalanya dikurangi satu kirat. Sedangkan kita tidak ada yang memastikan bahwa setiap hari ada pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal itu diterima harus ikhlas, ya. Kemudian harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yakin dia ikhlas, berarti ikhlasnya perlu dipertanyakan. Ya. Kalau dia sudah merasa ikhlas, ya, maka ikhlasnya perlu ditanyakan. Kadang ikhlas di awal, tapi di tengahnya tidak ikhlas, atau akhirnya tidak ikhlas. Awalnya ketika dia beribadah ikhlas, tapi setelah itu dia ceritakan, maka timbul rasa riya. Nah, ini berpengaruh pada amal. Nah, ini hadis ini menjelaskan setiap hari dikurangi pahalanya. Maka jangan sekali-kali sebagai seorang muslim memelihara anjing kecuali yang telah dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjual anjing untuk dipelihara, jelas ini hukumnya dilarang, ya, karena memelihara anjing adalah suatu yang dilarang. Buktinya ada ancaman pengurangan pahala. Berarti kita menjualnya untuk dipelihara, maka ini jelas menjual membantu untuk hal yang diharamkan. Dan bahkan Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Imam Bukhari, melarang menjual anjing, artinya tidak sah jual belinya. Yaitu dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari mengatakan Rasulullah SAW melarang, mengharamkan menjual anjing. Jadi hasil penjual anjing ini adalah haram. Kemudian permasalahan berikutnya, para ulama sepakat yaitu memelihara anjing ini dibolehkan dalam yang disebutkan di hadis tadi. Boleh untuk memelihara anjing tersebut. Apakah boleh dikiaskan kepada hal yang bermanfaat yang lainnya? Kalau tadi kan untuk menjaga kebun, ini bermanfaat. Kemudian untuk berburu, ini juga bermanfaat. Kemudian untuk menjaga hewan ternak, apakah manfaat ini bisa dikiaskan dengan sesuatu yang manfaat yang lainnya, yaitu sama-sama bermanfaat? Contoh, boleh tidak bukan dipelihara dalam rumah, tapi di untuk menjaga rumah misalkan, di luar rumah, boleh atau tidak? Maka tentunya karena ini kias merupakan sumber hukum, sebagian ulama mengatakan dibolehkan, yaitu sama-sama bermanfaat. Tapi mayoritas ulama mengatakan ini dilarang. Pendapat yang kuat adalah dilarang memelihara anjing di luar rumah untuk menjaga rumah. Sehingga Imam Muslim berkata, memberi judul dalam bukunya, yaitu bab menyakiti tetangga hukumnya haram. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang menyakiti tetangganya. Kenapa? Para mayoritas ulama mengatakan yaitu dilarang memelihara anjing untuk menjaga rumah karena ini bisa menyakiti tetangga. Ya. Yaitu dari gonggongannya, suaranya, kemudian anak-anak kecil tetangganya akan jadi ketakutan. Nah, karena ini dapat menyakiti tetangga, sehingga mayoritas ulama mengatakan berbahaya. Ya. Siapa tahu tetangganya ada yang takut dengan anjing, sehingga ini dapat menyakiti tetangga, dan ini menyakiti adalah haram. Jadi mengkiaskan tadi sama-sama bermanfaat, ini berbeda. Di mana letak bedanya? Kalau kita lihat tiga manfaat yang dibolehkan oleh Nabi dalam hadis, yaitu untuk menjaga kebun, untuk menjaga hewan ternak, kemudian untuk berburu. Kita lihat ketiga manfaat ini seluruhnya di luar pemukiman. Ya, di luar pemukiman. Kebun apakah di tengah pemukiman atau di luar pemukiman? Kalau kita lihat kebun kurma itu di pinggir-pinggir kota Madinah, tidak ada orang berkebun di tengah kota, tengah desa, tengah pemukiman. Berburu, ada orang berburu pakai anjing di tengah-tengah pemukiman? Itu di tengah hutan. Untuk mengembala hewan, mengembala hewan tidak mungkin di pemukiman penduduk. Sehingga manfaat ini tidak bisa dikiaskan. Karena kalau manfaatnya di tengah pemukiman, ini akan mengganggu tetangga, sehingga dapat mengakibatkan dosa yang lain dan diancam dengan tidak masuk surga sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian kalau dalam hadis disebutkan boleh ada tiga hal, apakah boleh menjual anjing untuk keperluan tersebut? Kan dibolehkan untuk menggunakan manfaat dari anjing tersebut. Tapi bagaimana hukum memperjualbelikannya? Pendapat pertama, mazhab Hanafi membolehkan menjual anjing untuk keperluan yang tiga tadi. Ya, yang mubah tadi. Dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tsamanil kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual anjing, wasinnaur, dan kucing. Illa kalbi saidin, kecuali anjing buruan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Hadis ini tidak sahih karena Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Asqalani mengatakan hadis ini adalah munkar. Imam Nasa'i sendiri yang meriwayatkan hadis ini mengatakan hadis ini adalah hadis yang munkar, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka pendapat yang kedua, yaitu mayoritas ulama mengatakan walaupun anjing itu dibolehkan untuk manfaatnya, memanfaatinya, tapi memperjualbelikannya tetap tidak boleh. Karena keumuman dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, yaitu melarang menjual anjing. Maka wallahu ta'alam, haram hasil penjualan anjing walaupun anjing tersebut dibolehkan untuk berburu dan yang atau untuk sebagai anjing pelacak misalkan. Ya. Tapi kalau kita memang membutuhkan anjing pelacak, ya, dan tidak didapati kecuali harus dibeli. Ya, karena anjing pelacak itu harus dilatih. Ya, dan kita suatu memang sangat membutuhkan anjing pelacak ini. Tujuannya untuk menjaga keamanan suatu daerah. Ya, keamanan umum. Maka ini membelinya termasuk darurat dan dia menjadi boleh karena kepentingan umum keamanan. Ya. Maka hukumnya menjadi darurat dan darurat hukumnya menjadi boleh kalau memang tidak didapatkan kecuali dengan harus membelinya. Kemudian hukum yang berkaitan dengan babi. Sebelum kita membahas tentang memperjualbelikan babi, yaitu membahas tentang hukum babi itu sendiri, apakah najis atau tidak. Maka sama dengan hukum anjing tadi, mayoritas ulama mengatakan babi adalah najis. Yaitu dalam firman Allah Ta'ala surat Al-An'am ayat 145. Kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Yaitu katakanlah Muhammad, aku tidak mendapatkan diwahyukan dari makanan yang diharamkan yaitu bangkai darah yang mengalir dan babi, maka sungguhnya adalah kotor. Dalam fikih, kotor itu adalah maknanya najis. Sehingga mayoritas ulama mengatakan babi adalah najis. Akan tetapi Imam Malik mengatakan babi tidak najis jasadnya. Kenapa? Karena ayat ini menyatakan rijsun, kotor. Dan ayat ini tentang makanan, yaitu haram untuk dimakan, bukan menjelaskan tentang najisnya. Ya, ayat ini tentang makanan, bukan tentang najisnya. Maka wallahu ta'alam, mayoritas ulama mengatakan ini adalah najis dikiaskan dengan anjing juga. Kenapa? Anjing itu lebih baik dari babi dari segi manfaat. Masih bermanfaat. Kalau babi tidak ada yang bisa dimanfaatkan, sehingga dia lebih najis. Ini mayoritas ulama mengatakan babi adalah najis. Kalaulah najis, maka otomatis tidak bisa diperjualbelikan. Ya, dan juga ada hadis yang jelas menyatakan bahwa babi ini haram untuk diperjualbelikan. Ya, maka tidak mungkin seorang muslim berburu babi kemudian hasilnya dijual. Ya, maka ini haram hasil penjualannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri." Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual khamar, wal maitah dan bangkai, wal khinzir dan menjual babi, wal asnam dan menjual berhala. Nah, kemudian bagaimana hukum memanfaatkan organ babi? Babi ini hewan yang sangat pesat perkembangbiakannya. Ya. Sekali beranak bisa satu lusin. Berbeda dengan sapi, kambing, palingan kalau sapi satu-satu ya, satu. Kambing bisa dua ya. Satu dua. Tapi kalau babi sekali beranak bisa satu lusin. Ya, sehingga apa? Di negara-negara mereka tidak peduli dengan hukum Allah Ta'ala, mereka memanfaatkan. Kenapa? Karena tersedia banyak sehingga harganya lebih murah. Mereka gunakan babi ini, organ-organnya, sebagai bahan baku untuk industri mereka. Sehingga apa? Kita lihat diantaranya gelatin. Gelatin ini diambil dari tulang, ya, tulang babi. Kalau dalam industri pangan, ini dipakai sebagai dalam pembuatan permen lunak, jelly, es krim, susu formula, roti, daging olahan, sup, minuman campur susu. Disempat dimasukkan gelatin babi ke dalamnya. Dan kalau obat-obatan sebagai pembuatan vaksin, kapsul, pil, krim, pasta gigi, sabun dan obat gosok. Nah, ini kita lihat. Hampir seluruh produk itu semuanya dari bahan organ babi di negara yang mereka tidak peduli hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati kalau kita pergi ke negara-negara yang non-Muslim. Maka babi ini banyak kodenya. Kode gelatin ini banyak. Ya. Maka kalau kita lihat dulu, jangan sampai kita sebagai seorang Muslim harus menjaga makanan kita dari hal yang diharamkan Allah, karena dia berbahaya. Berbahaya bagi tubuh kita. Dan yang pasti dia adalah diharamkan. Kalau haram kita makan, maka dia berdampak pada dosa yang Allah berikan pada kita. Nah, hukum gelatin babi ini para ulama kontemporer, karena sudah banyaknya pangan dan obat-obatan menggunakan ini, sehingga dibahas oleh ulama kontemporer. Dahulu tidak ada. Ya. Maka pendapat pertama mengatakan gelatin babi hukumnya halal. Ya. Nah, ini pendapat Dr. Nazih Hamad, Dr. Muhammad Al-Harawi dan Basim Al-Qarafi. Kenapa? Gelatin babi mengatakan sudah zat baru. Sudah dilakukan proses kimiawi sehingga ini adalah zat baru. Ya. Maka ditanggapi bahwa ini ada zat baru merupakan tidak kuat. Ternyata gelatin dari babi dengan proses kimiawi yang sederhana bisa dibedakan kalau ini dari gelatin babi, kalau ini gelatin dari sapi, Ya, sangat sederhana. Sehingga ini bukan proses baru. Bukan hasil yang zat yang lain. Pendapat yang kedua, gelatin ini dari babi hukumnya haram dan najis. Ini fatwa ulama internasional yaitu Oki. Ahli fikih ulama internasional Oki mengatakan haram gelatin babi ini. Mayoritas ulama ini mengatakan bahwa haram karena ini bukanlah zat baru. Tapi pada dasarnya gelatin ini terdapat pada kolagen. Yaitu ini hanya memisahkan saja. Jadi dalam kolagen itu sudah ada gelatin, dan gelatin ini dipisahkan dari kolagen babi. Jadi ini bukan zat baru, tapi hanya memisahkan saja, mengeluarkannya saja. Ya. Sehingga ini bukan zat baru. Nah, pendapat yang kuat, wallahu a'lam, gelatin babi ini adalah haram. Ya. Karena ada unsur keraguan di sini, apakah zat baru atau tidak. Tapi yang jelas kita babi adalah haram. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan yang kamu yang ragu. Ya ragu apa? Zat baru atau tidak? Baru. Tapi yang kamu yakin apa? Babi adalah haram. Maka pendapat yang kuat adalah yang yakin yaitu babi adalah haram. Berikutnya, hukum vaksin yang mengandung gelatin babi. Sudah laporan dari berbagai sumber memang menyatakan bahwa vaksin meningitis mengandung gelatin babi. Dan gelatin babi tadi hukumnya najis. Dan ketika dimasukkan ke dalam tubuh, maka vaksin ini adalah haram. Akan tetapi hukum haram ini bisa berubah menjadi kondisi berupa bisa berubah dalam kondisi tertentu. Bisa berubah dalam kondisi tertentu. Yaitu bila tidak terdapat alternatif yang lain pengganti vaksin yang mengandung gelatin babi. Memang ini adalah sebagai keadaan terpaksa. Kalau tidak disuntik dengan vaksin ini, akan terserang penyakit berbahaya yang berakibat pada cacat permanen, ya, atau bahkan kematian. Nah, sedangkan kita seorang muslim wajib menjaga jiwa kita dari hal yang memudaratkan. Ya, maka ini bisa menjadi sesuatu yang darurat kalau tidak ada alternatif yang halal atau vaksin dari gelatin sapi. Kenapa dalilnya surat Al-An'am ayat 119 Allah berfirman, waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Allah sudah merincikan yang haram. Di antaranya adalah yaitu masalah babi. Tapi illama turirtum ilai, kecuali kalau kalian terpaksa. Itu terpaksanya apa? Kalau kita tidak vaksin meningitis bisa cacat, bisa mati. Maka ini hukumnya di menjadi mubah karena darurat. Berikutnya hukum lemak babi. Lemak babi sudah diteliti ternyata menyebabkan kanker, sehingga negara-negara tersebut sekarang mereka berupaya untuk melarang lemak babi ini. Maka lemak babi juga adalah merupakan hal yang diharamkan menggunakannya. Jadi seluruh yang dari babi itu haram untuk digunakan karena dia adalah najis, pendapat yang kuat daripada ulama. Bulunya, sebagian orang menggunakan bulunya untuk kuas. Ya, kuas. Nah, enggak ada organ babi itu yang tidak bermanfaat. Semuanya dimanfaatkan oleh mereka. Bulunya pun dimanfaatkan untuk kuas. Ya. Berikutnya masalah tentang khamar. Khamar adalah minuman yang memabukkan terbuat dari air perasan anggur yang telah difermentasikan. Para ulama sepakat khamar ini adalah haram untuk diminum, tapi berbeda pendapat apakah najis atau tidak. Hukum meminumnya adalah haram, tapi dia najis atau tidak. Pendapat yang pertama mengatakan, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali, ya semua mazhab empat mengatakan khamar adalah najis. Ulama mazhab empat mengatakan khamar adalah najis. Yaitu Allah mengatakan innamal khamru, sungguhnya khamar. Terus kemudian Allah mengatakan rijisun, adalah kotor. Para ulama mengatakan kotor itu adalah najis. Kemudian Allah mengatakan fajitanibuh, jauhi khamar ini. Pendapat kedua di antaranya mengatakan tidak najis khamar ini, yaitu Al-Muzani, kemudian pendapat Daud Zahiri, kemudian Syaukani. Kalau ulama kontemporer seperti Ahmad Syakir, Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani mengatakan khamar tidak najis. Dalilnya apa? Seorang laki-laki datang menghadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segentong arak. Maka Rasulullah berkata, bersabda, apakah kamu tidak tahu bahwa Allah telah mengharamkan khamar? Lalu dia mengatakan tidak. Kemudian temannya berbisik. Kemudian Rasul bertanya, apa yang kamu bisikkan? Ia menjawab, aku perintahkan dia untuk menjualnya. Ya, maka Rasul mengatakan, sungguhnya Allah telah mengharamkan minum khamar dan Allah juga telah mengharamkan untuk dijual. Maka orang tersebut menumpahkan khamar di hadapan Nabi langsung. Ya, langsung ditumpahkan khamar tersebut. Nah, ketika itu Rasulullah SAW tidak memerintahkan menumpahkannya jauh-jauh. Ya. Kalaulah najis, pasti Rasul memerintahkan untuk ditumpahkan jauh. Kemudian juga Rasul tidak memerintahkan untuk menyiram air pada bekas khamar tersebut. Karena kalau najis, dia harus dibersihkan, disiram setelah itu. Sebagaimana Arab Badui kencing di Masjid Nabawi diingkari oleh para sahabat dan mereka hampir memukulnya. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan biarkan dia. Kemudian setelah selesai, maka Rasul perintahkan sahabat untuk mengambil air dan menyirami bekas kencing tadi untuk mensucikannya. Ini adalah menunjukkan kencing adalah najis. Kalau khamar najis, tentunya Rasul perintahkan orang tadi untuk menyirami air pada bekas tumpahan khamar tersebut. Maka para ulama yang menanggapi yang mengatakan najis, tidak semua yang diharamkan itu adalah najis. Nah ini khilafnya para ulama tentang, tapi ulama mazhab empat mengatakan adalah najis. Maka hukum menjual khamar, walaupun para ulama berbeda tentang najis atau tidaknya, tapi mereka sepakat, ya, karena dalil-dalil yang begitu banyak mengharamkan khamar dan mengharamkan menjual beli khamar. Di antaranya firman Ta'ala yang tadi kita sebutkan, ya allazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Ya, surat Al-Maidah ayat 90 dan hadis-hadis yang lainnya. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan dengan tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum kita tanya jawab, saya sedikit menekankan tentang khamar tadi. Maka dia haramkan untuk diperjualbelikan, maka juga untuk mendistribusikan, kemudian membantu menuangkan khamar, ini jasanya juga adalah haram. Ya, silakan. Kalau ada yang ingin, silakan. Hmm. Iya. Jadi pertanyaannya, di suatu daerah itu biasa ditukar anjing dengan tali tambang. Tali tambang digunakan untuk mengikat hewan. Apakah ini boleh? Ya, yang namanya jual beli itu adalah secara bahasa tukar menukar. Ya. Tukar menukar. Maka di sini terdapat tukar menukar, yaitu barang dengan barang atau barter. Ini bagian dari makna jual beli. Jual beli itu dari segi objeknya bisa barang dengan barang. Ya, bisa barang dengan uang atau uang dengan jasa. Ya, atau barang dengan jasa. Maka ini adalah bagian dari jual beli. Maka ini tidak dibolehkan karena masih termasuk makna dari jual beli, yaitu tukar menukar. Ya, maka ini juga dilarang. Hukumnya haram, wallahu ta'ala. Ya, silakan. Ya, produk banyak dibuat dari sepatu, tas dari kulit babi. Apakah dibolehkan? Ya, maka babi itu haram seluruhnya. Kulitnya tidak halal dengan disamak. Dia tetap najis. Ya, dia tetap najis. Maka dari kulit babi ini digunakan untuk sepatu, tas, maka dia itu adalah najis. Dia tidak menjadi suci. Berarti kalau dipakai, berarti kulitnya sebagai sepatu, berarti kakinya kena najis terus. Kalau untuk tas, berarti kan bersentuhan dengan najis terus. Allah perintahkan untuk menjauhi, maka kita untuk mendekatinya. Maka ini berbahaya bagi seorang muslim. Ya, silakan. Pertanyaannya, bagaimana hukum gaji dari pecampur? Ya, maka yang haram itu bagi orang yang melakukannya langsung. Ya, ada istilahnya tolong menolong. Ini kan berarti apakah termasuk tolong menolong? Maka yang para ulama mengatakan yang tolong menolong yang haram itu yang langsung. Berarti yang langsung itu berarti yang berkaitan dengan mengambil upah dari tadi, dari khamar tadi. Tapi kalau tidak langsung dan yang tidak langsung, maka ya haram bagi dia, bagi orang lain menjadi tidak haram. Ya. Contoh ya, ya seperti dari penghasilan negara itu ada yang halal dan ada yang haram. Maka orang yang diupah dari penghasilan yang bercampur dengan halal dan haram ini tergantung dari jasanya. Kalau jasanya halal, maka dia boleh. Ya. Tapi kalau jasanya haram, maka haram dia. Contohnya kita sebagai pendidik dan kita sebagai PNS, hasil jasa kita sebagai pendidik adalah halal. Dan bagaimana hasil dari uang yang bercampur tadi antara yang halal dan haram itu boleh bagi kita. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi dan orang kafir. Allah mensifati Yahudi dan kafir, mereka adalah pemakan riba dan mereka tidak peduli dan halal dan haram. Tapi Rasulullah SAW tetap melakukan jual beli dengan orang-orang Yahudi tersebut. Haram bagi dia, tapi kalau jasa, kalau akad kita dengan Rasulullah SAW dengan Yahudi tersebut, jual belinya adalah boleh hasil penjualannya. Ini dalilnya. Ya, wallahu ta'alam. Ya, satu lagi silakan. Apa? Kapal? Kapal? Kru kapal. Salah satu yang dibawa itu babi. Apakah krunya berdosa atau tidak? Memang yang bawa cuma babi aja. Di antaranya babi. Tahu dia itu babi. Terus dia ngapain? Maksudnya pertanyaan saya, dia memang akan membawa babi ini, pekerjaannya membawa babi ini. Ya jangan mau. Sebagai seorang muslim jangan mau. Katakan babi ini diharamkan saya untuk mendapat upah dari ngangkatnya ini. Yang halal saja, yang haram maka hindari. Kita mengangkatnya ke atas kapal, ini haram. Berarti kita mendistribusikan, membantu dalam, nah ini yang langsung. Berarti kita ikut serta dalam tolong menolong mendistribusikan yang diharamkan Allah. Maka yang haram maka kita harus hindari. Ya, bisa dipahami? Ya, wallahu ta'alam. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.